Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kurban boleh diganti dengan uang? Kurban adalah perintah yang sudah ditentukan oleh Allah. Untuk masalah kurban ya. Hewan yang mau dikurbankan adalah kambing, sapi, unta, kerbau. Udah itu aja. Ayam enggak boleh. Bahkan hewan aja ditentukan oleh Allah. Hanya seputar kambing, sapi, kerbau, dan onta. Selain itu gak boleh. Jadi kalau hewannya saja, tidak semua hewan boleh dikurbankan. Ada beberapa hewan khusus yang harus dikurbankan. Apalagi diganti. Tentu tidak boleh mengganti hewan kurban. Gak boleh. Diganti dengan uang, hukumnya gak boleh. Tidak sah malah. Tidak sah. Kenapa demikian? Karena kurban ini sudah ditentukan oleh Allah SWT. Harus daging. Hewannya juga sudah ditentukan. Ketiga, hikmahnya adalah. Kalau diberikan berupa uang. Manfaatnya itu berbeda dengan diberikan berupa daging. Kenapa? Maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Begini. Seandainya hukum Islam itu diterapkan seluruhnya. Termasuklah pembagian zakat. Negara ini betul-betul mengamalkan penarikan dan pembagian zakat secara betul. Contoh negara yang sangat baik di dalam mengamalkan zakat itu Sudan. Negeri Sudan itu bagus dalam mengelola zakat. Makanya negaranya maju, Sudan. Kita bisa berkiblat ke sana. Kalau zakat itu dilaksanakan, insya Allah nggak perlu kurban pakai duit, zakat fitrah pakai uang, nggak perlu. Cukup zakat mal aja, zakat tijaro, zakat ternak, zakat emas, semuanya betul-betul dilaksanakan, nggak akan ada orang miskin di Indonesia, nggak akan ada. Nggak bakalan ada orang miskin. Nah itu. Kenapa bisa muncul ucapan ini? Saya baca sendiri. Ada seorang tokoh. Bahkan salah satu tokoh yang besar di Indonesia. Mengatakan alangkah baiknya kurban itu diganti dengan uang. Karena manfaatnya lebih besar katanya. Nanti bisa dipakai untuk kesekolahan. Untuk biaya pendidikan. Untuk biaya kesehatan. Jadi diubah aja. Nggak usah kambing, nggak usah sapi. Duit aja katanya. Ya zakat fitrah aja yang pakai uang aja. Kira-kira ngefek gak? Enggak, belum tentu kan. Padahal zakat fitrah, ada pendapat ulama yang mengatakan boleh pakai uang. Walaupun pendapat terkuat dalam mazhab kita harus pakai beras. Itu belum bisa. Apalagi kurban yang setahun sekali. Jadi bisa muncul seperti itu karena pengelolaan uang negara yang kacau. Jadi seandainya zakat mal itu dikelola yang baik, gak perlu zakat fitrah pakai uang, kurban diganti dengan uang, gak perlu. Nah, kalau zakat fitrah, memang boleh diganti pakai uang. Karena ada pendapat yang memperbolehkan. Tetapi kalau kurban, tetap gak boleh. Jadi semiskin apapun, sedarurat apapun, segenting apapun keadaan negara, tetap kurban tidak boleh diganti dengan uang. Harus dengan daging. Harus dengan daging. Nah, masalah nanti, dagingnya sudah kita bagi ke mana? Ke orang yang berhak. Ya, terserah dia, mau dia jual, mau dia makan, mau dia uangkan, itu terserah dia. Tapi tetap ketika kurban itu juga harus berupa kambing atau berupa hewan-hewan yang harus dikurban. Wallahu taala a'lam bissawab.